Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah para pendengar RRI rahimakumullah dimanapun Anda berada, kembali kita bertemu pada pagi yang berbahagia ini dalam suasana yang cukup cerah untuk kembali mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala melalui tafsir Syarawi yang akan mengkaji lebih dalam tentang pemahaman-pemahaman tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan mencoba untuk mengkaji ayat 38 dari surat Ali Imran yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Di sanalah Zakaria berdoa kepada Tuhannya seraya berkata, "Ya Tuhanku, berilah saya dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya Engkau Maha pendengar doa." Ayat ini adalah merupakan kelanjutan cerita dari keterangan ayat-ayat sebelumnya yang telah menjelaskan tentang tanggungjawab yang dibebankan kepada Nabi Zakaria alaihissalam untuk menanggung, untuk mengasuh Maryam sebagai salah seorang anak asuhnya. Dalam ayat terdahulu telah dikisahkan bahwa ketika Nabi Zakaria memasuki mihrab dan mendapati di sisi Maryam sudah tersedia berbagai hidangan, maka dia sangat-sangat terkejut dan mempertanyakan tentang dari mana Maryam mendapatkan seluruh makanan ini. Oleh Maryam dijawab bahwa itu semua adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat 38 ini menjelaskan lebih lanjut tentang kisah tersebut. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di mana Zakaria ketika melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk makanan yang terhidang di sekitar Maryam, maka Nabi Zakaria selanjutnya kemudian tersentuh hatinya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikannya keturunan yang baik-baik dan untuk menjadi pelanjut dan pewarisnya di dalam menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Hunalika da'a Zakaria. Di sini Allah Subhanahu wa taala mempergunakan redaksi hunalika untuk menunjukkan bahwa ada rasa keterkejutan dan ada rasa takjub yang melanda Nabi Zakaria setelah melihat bahwa di sekitar Maryam itu, di sisi Maryam itu ada makanan-makanan yang sangat-sangat lezat. Bukan itu saja, di samping makanan yang sangat lezat, ada juga makanan-makanan langka yang hampir-hampir sulit didapatkan di daerah tempat tinggal mereka. Oleh karena itu Allah memakai redaksi hunalika untuk menunjukkan adanya keterkejutan dan rasanya ada rasa takjub dalam diri Nabi Zakaria atas pemandangan kekuasaan Allah yang ada di hadapannya. Di samping itu, pemakaian redaksi hunalika juga menunjukkan adanya rasa iman yang tersentuh, yaitu adanya ketersentuhan iman di dalam jiwa, di dalam hati Nabi Zakaria melihat hal ini semua. Di samping rasa takjub, dia juga tersentuh akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang besar yang diberikan kepada Maryam. Oleh karena itu, selanjutnya Allah mengatakan hunalika da'a Zakaria rabbah. Tanpa menunggu lebih lama akan karena sudah tersentuh keimanannya melihat kebesaran Allah yang diberikan kepada Siti Maryam, Nabi Zakaria kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini dilakukan oleh Nabi Zakaria? Karena beliau setelah tersentuh hatinya melihat kekuasaan Allah ini, beliau teringat akan dirinya yang masih belum memiliki keturunan dan anak, sehingga akhirnya ini membuat keyakinannya semakin besar akan adanya kekuasaan Allah yang besar, yang jauh melebihi dan melampaui asbab-asbab keduniawian atau hukum-hukum alam yang berlaku di dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu Nabi Zakaria kemudian mengatakan, Rabbi habli min ladunka zurriyatan. Ini menarik sekali. Wahai Tuhanku, berikanlah kepada aku anak dari sisimu, yaitu anak atau keturunan yang baik. Sesungguhnya engkau adalah maha pendengar doa. Allah Subhanahu wa taala memberikan satu redaksi yang cukup menarik yang harus kita perhatikan di dalam ayat 38 ini. Nabi Zakaria ketika berdoa menggunakan kata-kata Rabbi habli, wahai Tuhanku hibahkan kepada aku. Kenapa pemakaian hibah ini dipergunakan di dalam ayat yang menjadi kajian kita pada hari ini? Karena ini untuk menunjukkan bahwa Nabi Zakaria memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikannya, untuk menghibahkan kepada dirinya keturunan. Pemakaian kata-kata hibah di sini untuk menunjukkan adanya pemberian tanpa imbalan. Adanya pemberian yang tidak dilakukan secara berproses, akan tetapi semuanya karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan ini lebih diperkuat lagi dengan redaksi min ladunka, dari sisimu. Ya, min ladunka zurriatan thayyibah, dari sisimu. Jadi kata-kata habli, hibahkan kepada aku wahai Allah, min ladunka, dari sisimu, sebagai penegasan dan menguatkan tentang makna hibah tadi, untuk menunjukkan ada sesuatu hal yang terjadi pada diri Nabi Zakaria sehingga yang membuatnya tidak mampu untuk mendapatkan anak. Apa itu? Ternyata di dalam ayat selanjutnya nanti akan diterangkan bahwa ternyata Nabi Zakaria adalah orang yang sudah mencapai umur yang cukup tua sehingga sulit untuk mendapatkan anak. Dalam artian tingkat kesuburan Nabi Zakaria itu sudah mulai menurun. Di samping itu, istri beliau juga adalah seorang yang juga mencapai usia yang cukup tua dan sudah berada pada tingkatan usia menopause, yaitu usia yang tidak memungkinkan lagi untuk mendapatkan anak karena saluran tingkat kesuburannya sudah sangat lemah sekali. Oleh karena itulah maka Allah Subhanahu wa taala memakai redaksi habli min ladunka. Selain daripada itu, keterangan ayat selanjutnya juga menjelaskan zurriyatan thayyibah, keinginan Nabi Zakaria untuk mendapatkan keturunan diiringi dengan redaksi zurriyatan thayyibah, yaitu keturunan yang baik-baik. Nabi Zakaria tidak menginginkan mendapatkan anak hanya sekedar anak, akan tetapi yang diinginkannya adalah anak yang dapat memberikan kebaikan dan dapat melanjutkan misi dakwah yang diemban oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Dan keterangan ini diperkuat lagi dengan keterangan ayat lain yang menjelaskan bahwa Nabi Zakaria mengiringi kalimatnya itu dengan yarisuni wa yarisu, yarisuni wa yarisu wa yarisuka. Yarisuni wa yarisu min ali Ya'qub, yang dapat mewarisi aku dan juga mewarisi keluarga Nabi Ya'qub alaihissalam. Jadi para pendengar rahimakumullah, demikianlah rasa keterkejutan, rasa takjub dan juga sekaligus tersentuhnya keimanan di dalam diri Nabi Zakaria alaihissalam atas pemandangan terhadap kekuasaan Allah yang diberikan kepada Siti Maryam, membuat beliau kemudian sadar akan kelemahan dirinya dan sadar akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya beliau kemudian melantunkan doa, Rabbi habli min ladunka zurriatan thayyibah, berikan wahai aku wahai Allah keturunan anak yang baik. di mana aku tidak mampu untuk mendapatkan anak kalau aku berangkat dari hukum alam karena aku sudah tua dan istriku yang juga sudah mandul. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau wahai Allah maha mendengar atas segala doa-doa yang aku lantunkan. Baiklah para pendengar rahimakumullah, inilah prolog singkat pada kajian kita ayat 38 surat Ali Imran hari ini. Untuk lebih mendalami dan mengembangkan wawasan kita terhadap kajian kita pada pagi yang berbahagia ini, maka di studio sudah ada Ustaz Syafiar bersama kita, yang akan kita harapkan untuk lebih mengembangkan dan memperdalam makna-makna ayat Al-Quran yang menjadi kajian kita pada hari ini. Silakan Ustaz Syafiar. Terima kasih Ustaz. Di sini saya melihat bahwasannya ketika Nabi Zakaria memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ada kecemasan dalam hati. Biasa kalau manusia ketika dia berdoa tak dapatkan gitu. Iya. Dengan kondisi yang sudah tua, melihat istri juga sudah tidak mampu, yang tidak memungkinkan memiliki anak. Dia mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berikanlah anak yang baik. Di sini kalau kita melihat dari satu sisi, ayat ini mengajarkan kepada kita bahwasannya bagaimanapun hebatnya hukum alam, kemajuan teknologi itu tidak bisa menjamin. Kita kan sekarang lagi heboh-hebohnya nih Ustaz, ASI itu dapat dikalahkan digantikan dengan susu botol dan sebagainya ya. Ini kalau kita melihat, tapi kita melihat anak yang ditelurkan dengan hasil dari bukan ASI itu, kita lihat kebanyakan ya, kita tidak menisbahkan semua anak itu jahat, bejal dan sebagainya. Tapi kalau di sini dengan redaksi, ya Allah berikanlah kepadaku anak yang baik. Jadi kalau kita orang sekarang nih mau anak itu paten, kasih ini nutrisi yang baik, suplemen dan makanan. Berarti kalau dilihat di sini, berarti kuasa Allah yang berfungsi ini, Ustaz ya. Iya, benar. Jadi bagaimana juga kita memahami ayat ini agar supaya dapat kita tarik kesimpulan dalam kehidupan kita sehari-hari, agar tidak kadang-kadang nih orang kita dapati di tetangga kita untuk makan susah, tapi untuk mempertahankan apa susu anak dengan makanan yang hebat, gizi yang kuat, jadi mengutang-utang ini ada juga gitu kan Ustaz ya. Bagaimana Ustaz Perdana ini menyikapi juga dalam hal ini kan Ustaz, sehingga apa makanannya susah kok anak yang diberikan gizi. Tapi kalau dilihat di sini kan otomatis ayat ini mengajarkan yang punya kuasa itu Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita harus memohon kan gitu. Iya. Dengan bentuk hibah yang itu, Rabbi habli, ya Allah berikan kepadaku hibah ya gitu ya, dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Kan gitu. Bukan karena sudah kita tahu ada janin dalam rahim ibu, kita harus kasih suplemen dan sebagainya. Ini saya rasa supaya ibu-ibu yang mendengarkan ini bisa benar-benar mengamalkan salah satu doa ini, sangat sangat makbul yang harus diapakan kita lakukan dalam kehidupan sehari. Bagaimana Ustaz Nima menjabarkannya dalam keseharian kita? Iya. Sebenarnya ayat ini Ustaz Syafiar banyak sekali mengandung makna-makna yang bisa kita jadikan sebagai pegangan di dalam kehidupan kita. Sebagaimana kata Ustaz Syafiar tadi bahwa terkadang di dalam kehidupan masyarakat kita ini ada sebahagian orang yang merasa lebih senang untuk mencari sesuatu yang maksud saya seperti ini, untuk menggantikan pemberian-pemberian Allah itu dengan sesuatu yang lain karena dianggap sudah lebih baik. Misalnya saja orang lebih suka sekarang ini untuk memberikan susu ASI susu botol kepada anaknya daripada mempergunakan pemberian Allah dalam bentuk susu air ibu itu yang memang sedia. Sebenarnya segala sesuatu yang diciptakan Allah itu adalah merupakan yang terbaik untuk umatnya. Ya. Jadi dalam hal ini, apapun yang telah diciptakan Allah kepada kita itu adalah yang terbaik bagi diri kita. Ya, artinya apa? Kalau Allah menciptakan mata kepada kita, maka seandainya mata itu digantikan dengan mata robot, mungkin tidak akan sebaik dengan ciptaan penciptaan Allah terhadap mata asli itu. Ini kebanyakan nih, ya, yang kebanyakan. Kebanyakan jadi, kita lihat dalam kehidupan kita. Kalau ibu-ibu yang apa menyusui anaknya dengan ASI, kemudian dia takut kadang-kadang maaf cakap postur tubuhnya mengembang dan sebagainya, nanti kurang pede dalam berinteraksi dalam kehidupannya. Ini apakah sudah keluar sunatullah atau kode etiknya udah bagaimana menurut Ustaz juga? Iya, sebenarnya seperti ini. Mempergunakan segala nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sudah diberikannya kepada kita itu adalah merupakan satu kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalau memang ada gigi asli, untuk apa digetukar dengan gigi palsu? Palsu. Karena kalau gigi palsu nanti tidak akan dapat melaksanakan fungsi-fungsi sebagaimana yang dilakukan oleh gigi asli, dan itu sudah pasti. Nah, begitu juga dengan permasalahan air susu ibu dan sebagainya. Akan tetapi bukan berarti kita tidak boleh untuk mencari atau menemukan sesuatu lain dengan melakukan penelitian dan percobaan untuk mengembangkan hasil yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi boleh-boleh saja untuk mempergunakan hal lain. Nah, inilah yang ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dengan Rabbi Habli, sebagaimana doa Nabi Zakaria, wahai Tuhanku, hibahkan kepada aku. Syekh Mutawalli Sya'rawi, beliau menjelaskan bahwa kata-kata hibah di sini punya makna yang cukup mendalam. Hibah di sini untuk menunjukkan bahwa pemberian anak dari Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan hibah, bukan merupakan sesuatu yang didapatkan oleh manusia secara mutlak. Tidak, artinya apa? Walaupun terjadi hubungan intim antara suami dan istri, tapi dan mendapatkan anak bukan karena hubungan intim itulah yang menjadi kemutlakan seseorang untuk mendapatkan anak. Akan tetapi tetap menjadi hibah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu inilah yang dipahami oleh Nabi Zakaria dengan pemahaman yang cukup mendalam sehingga melantunkan doa Rabbi Habli. Wahai Tuhanku, hibahkan kepada aku, karena memang anak, keturunan itu semua adalah merupakan hibah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan di dalam surat Asy-Syura ayat 49 sampai 50. Walillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahibu liman yasha wa inasa wa yahibu liman yasha uzukura aw yuzawwijuhum zukrana wa inasa wa yaj'alu man yasha wa aqiman innahu alimun qadir. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan di bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki. Atau Dia menganugerahkan kedua laki-laki dan perempuan kepada siapa yang dikehendakinya dan menjadikan mandul siapa yang dikehendaki. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Baiklah para pendengar rahimakumullah, mungkin ayat tadi adalah merupakan satu penutup yang baik yang harus kita renungkan dengan secara lebih seksama dan sungguh-sungguh. Artinya, semuanya yang kita peroleh adalah merupakan hibah dari Allah Subhanahu wa taala. Punya anak, tidak punya anak, semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang harus dijadikan sebagai pegangan keimanan di dalam diri kita agar kita jangan sampai terjebak ke dalam bisikan-bisikan syaitan dan jurang kesesatan. Baiklah para pendengar rahimakumullah, mungkin waktu jua yang membatasi pertemuan kita pada pagi yang berbahagia ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Saya Ahmad Perdana Indra bersama saya Ustaz Syafiar LSMA mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pendengarannya. InsyaAllah kita bertemu pada waktu dan kesempatan yang mendatang. Kami akhiri saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.